wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadis ketiga dalam bab ini, kitab Riyadhus Salihin, kitab Adabi Ta'am, kita membacanya dalam rangka latihan untuk menentukan i'rab. Hadis yang ke-734. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala fa lam yadhkur Allah ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabit wa idza lam yadhkur Allah ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha'. Rawahu Muslimun. Wa an Jabirin, wawu huruf ataf, an Jabirin jar majrur. Ya, an Jabirin jar majrur. Radhiyallahu anhu, radhiya fi'il madhi. Allahu fa'il mar marfu. Allah meridhoinya. Anhu jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi. La mahalla lahu min al-i'rab. Sami'tu fi'il fa fi'il fa'il. Karena sami'tu fi'il madhi mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik tu dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Yang jelas sami'tu itu fi'il fa fa'il. Rasula itu yang ditanyakan kemarin. Rasula, rasula kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulah maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaihi majrur sallallahu alaihi wasallam yaqul fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya masih ingat? Marfu. Fi'il mudhari itu marfu sampai ada yang menasabkan atau yang menjazmkan. Kalau ada huruf nasab menjadi mansub, kalau ada huruf jazm menjadi majzum. Di sini yaqulu dibaca marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah. Karena fi'il mudhari' sahih akhir walam yattasil fi akhirihi syai'un. Idza, masih ingat dulu kesepakatan kita sebagai apa ini idza? Isim dzaraf, ya betul. Dakhala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Dakhala kita tasrif bersama-sama. Dakhala dakhala dakhalu. 1 2 3. Dakhala dakhala dakhalu. Dakhalat dakhalata dakhalna. Dakhalta dakhaltuma dakhaltum. Dakhalti dakhaltuma dakhaltunna. Dakhaltu dakhalna. Dakhala yadkhulu dukhulan, sama-sama, 1 2 3. Dakhala yadkhulu dukhulan, dakhilun madkhulun, udkhul la tadkhul, madkhalun madkhalun midkhalun. Dakhala odo, ya lanjut, ternyata lengkap antum antum semua. Ulangi langsung, dukhila dukhila, 1 2 3. Dukhila dukhila yudkhalu. Oh iya iya. Berarti yang versi lengkap, versi full ini. Dukhila yudkhalu. Kalau dakhala telah masuk. Yadkhulu sedang masuk. Dukhulan masuk. Dakhilu, dakhilun yang masuk. Yang masuk. Udkhul masuklah. La tadkhul jangan masuk. Orang yang masuk, sedang masuk, masuklah. Dakhilun. Ya. Terus lanjut. Ulangi, ulangi, ulangi. Ini namanya ilmu melatih ingatan dan pendengaran. Kalau tadi kan 3 kata. Orang yang masuk, sedang masuk, janganlah masuk. Kan itu. Ya iya, enggak wis soal kudu dieling-eling. Tapi karena sudah diulangi, hangus. Berarti sekarang diganti. telah masuk alat masuk. Oh, gak salah. Salah satu, salah semua. Alat masuk? Mithqalun. Diulangi, janganlah masuk sedang masuk. Apa? Oh, la yadkhul, salah satu, salah semua. La tadkhul. La tadkhul yadkhulu. Sekarang dibalik, sedang masuk, telah masuk. Ulangi. Yadkhulu dakhala. Ini yang paling gampang sekarang. Telah masuk, telah keluar. Loh. Dakhala yad. Oh. Dakhala kharaja. Itu nanti ilmu, namanya ilmu mengingat. Ilmu mengingat dulu waktu di pondok juga seperti itu. Enggak tahu Syekh Ridwan sudah mengajarkan ilmu mengingat belum ini. Nanti ada prakteknya tersendiri. Jadi mulai dari dua kata dulu, gak boleh diulang, gak boleh tanya. Kalau gagal, hangus. Ada yang nanya, hangus. Dua udah biasa, dua kata, dua kata, dua kata. Lanjut ke tiga kata. Sama juga, gak boleh diulang, gak boleh nanya. Gak boleh nulis. Gak mau, gak boleh pokoknya. Harus menelengi. Salah satu, ada yang jawab salah satu. Walaupun 99 yang lainnya benar, salah semua. Itu untuk meningkatkan kemampuan mengingat. Nanti 4 kata, 5 kata, 6 kata. Yang memberi pertanyaan juga gak boleh nulis. Sama, waduh-waduh ling-ling-ling. Kalau misalkan ada perbedaan ya kita damai. Gak boleh ngantuk. Ngantuk boleh, yang penting jawab. Masalah benar dan salah juga tidak. Tidak penting, yang penting dia jawab. Ah, iya. Lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ar-rajulu baitahu. Ar-rajulu kemarin juga yang ditanyakan sebagai apa? Fa'il ya, sebagai fa'il marfu. Baita. Baita apabila seseorang memasuki rumahnya. Maf'ulun bihi wa huwa mudhafu mudhafun ilaihi. Fa hu huruf. Dzakara fi'il madhi. Dzakara apa artinya? Menyebut, ya menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tasrif, dhakaro, dhakaro, dhakaru. 1, 2, 3. Dhakaro, dhakaro, dhakaru. Dhakarat, dhakarata, dhakarna. Dhakarta, dhakartuma, dhakartum. Dhakarti, dhakartuma, dhakartunna. Dhakartu, dhakarna. Dhakaro wazannya sama dengan dakhala persis. Dhakaro yadhkuru. Tapi kalau masdarnya apa? Zikron. Ada enggak di situ? Enggak ada. Tambahkan sendiri. Zikron kan zikir. Zikir. Jadi dzakara yadzkuru zikron dzakirun. 1, 2, 3. Dzakara yadzkuru zikron dzakirun madzkurun. Udzkur la tadzkur madzkarun madzkarun midzkarun dzukira yudzkaru. Kita sepakati dulu artinya. Zakaroa itu artinya mengingat. Ya, kita sepakati dulu. Karena kan banyak arti. Sekarang kita sepakati untuk yang satu, mengingat. Nah, telah mengingat orang yang masuk? Zakaroa zakirun. Betul. Jawabannya betul. Cuman gak pas. Telah mengingat orang yang masuk, Pak Amin. Zakaroa dakhilun. Iya, tet. Salah satu, salah semua. Iya. Ben, ingatlah di tempat masuk. Ada huruf jernya, ingatlah. Ya, telah terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat ini. Uzkur fi fi madkhalin. Lah iya, gimana Mas Isanto? Mas Isanto gini nginceng ya. Wah. Ada apa Mas Is? Sehat-sehat aja toh Mas Is? Ingatlah uzkur fi madkhalin. Nah, jernya di lin bukan di hi. Begitu ya. Berarti dibalik sekarang, masuklah di tempat mengingat. Uzkur Oh, kok pakai mikir ini? Baru dua kata loh. Urung kulino, alasannya urung kulino. Nanti batasan minimal kulino berapa kali Mas Dedang? Berapa hari? Oh ya, 5 hari? Nah, oke, Mas Dedang nih tentukan tanggung jawab Mas Dedang. Berapa hari nih ya biar masuk kulino ini? Kalau kulino itu siang, kalau malam kuliner. Udah lama enggak kuliner? Dulu sering. Masyaallah. Ya, selanjutnya saya seorang laki-laki telah mengingat. Saya. Dakhal. Jadi dakhala itu artinya mengi. Nah. Lah piye katanya mengingat. Saya seorang laki-laki telah mengingat kok dakhal tuh. Saya seorang laki-laki telah mengingat. Kartu. Kamu seorang perempuan telah masuk. Zakar. Kamu seorang perempuan. Dakhalti. Kamu seorang perempuan. Nanti ada edisi sendirilah. Kayaknya emang asik ini. Ini nanti baru dua patah kata loh Pak Gun. Belum nanti yang sampai ke 4 kata, 5 kata, 6 kata. Wah itu elok berarti. Kalau sudah bisa 6 kata, 7 kata, wah hafalannya berarti langsung ting ting ting ting gitu. Jadi gimana? Kelas 2, anu S2. S2. Mas Abdullah ini yang sudah 2. Kelas 3. Baik, fa dzakarallaha, fa dzakara, dzakara setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il dzakara? Dhamir mustatir huwa. Kembalinya ke siapa? Ar-rajul tadi. Allaha kenapa mansub? Maf'ulun bihi. Ta'ala fi'il madhi. Inda. Dharaf ya, dharaf. Maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul bihi atau maf'ul ma'ah? Maf'ul fih. Iya, ini dharaf apa? Zaman atau dharaf makan? Hah? Kira-kira paling pas apa? Apabila seseorang memasuki rumahnya lalu dia mengingat Allah saat masuk, saat makan. Waktu ya? Waktu. Dharaf zaman. Inda dukhulihi, inda mudhaf. Dukhuli mudhafun ilaih. Dukhul mudhafhi mudhafun ilaih. Wawawu ataf. Inda dharaf zaman. Wahuwa mudhaf. Ta'ami mudhafun ilaih. Ta'ami mudhafhi mudhafun ilaih. Qala syaitanu. Qala fi'il. Madhi mabni alal fathi. Asyaitanu fa'ilun marfu. Tanda rofanya apa? Kira-kira pas gak ini tanda rofanya dhamma? Karena muthanna ini. Ini bukan muthanna. Loh kenapa bukan muthanna? Oh asli. Berarti benar tanda rofanya. Nun. Apa? Dhamma. Asyaitanu fa'ilun marfu. Tanda rofanya apa dhamma? Karena fi'il muf. Karena apa? Isi mufrad. Emang harinya jeglang-jeglung hari ini. Habis hujan. Qala syaitanu, syaitanu fa isim marfu sebagai fa'il tanda rafa'i dhamma karena isim mufrad. Li ashabihi, li huruf jar, ashabi majrur. Tanda jarnya kasrah karena jamak taksir. Mufradnya apa ashab? Sahib. Sahib gue sama ashab ente. Sahib ya. Ashabi mudhafhi mudhafun ilaih. La mabita lakum wala asya'a. La nafiyah lil jins. Mabita isim la nafiyah lil jins. Sama dengan apa? La ilaha illallah. Lakum jar majrur. Wawu, wawu ataf. La juga la nafiyah lil jins. Asya'a isim la nafiyah lil jins. Apa artinya la mabita lakum wala asya'a? Tidak ada tempat menginap buat kalian, juga tidak ada makan malam. Asya itu apa artinya? Makan malam, dinner. Ya, gitu Pak Mariano. Dinner. Jadi apabila seseorang memasuki rumahnya lalu dia mengingat Allah, artinya dia menyebut apa? Bismillah. Ketika masuk dan ketika makan, syaitan mengatakan kepada rombongannya, waduh, enggak ada tempat nginap malam ini untuk kita, juga tidak dapat makan malam. Wa idza dakhala, tadi di atas juga sudah. Wa idza dakhala fa lam fa maka lam huruf huruf jazm. Lam huruf jazm yadhkur fi'il mudhari' majzum. Tanda jazmnya sukun. Kemana sukunnya? Dihilangkan diganti kasrah karena ada dua sukun bertemu. Allaha maf'ulun bihi. Ta'ala fi'il inda dharaf zaman. Mudhaf dukhuli mudhafun ilaih dan juga mudhaf hi mudhafun ilaih. Kalau dia masuk dan tidak mengingat Allah Azza wa Jal inda dukhulihi ketika masuk. Qala syaitanu fi'il fa fa'il. Apa kata syaitan? Adraktumul mabit, dapat tempat nginep kalian. Kalian telah mendapatkan tempat menginap. Adraktum fi'il fa'il. Tasrif sekarang adraka adraka adraku. 1 2 3 adraka adraka adraku adrakat adrakna adrakta adraktuma adraktum adrakti adraktuma adraktuna adrakku adrakna. Kan itu adraka itu apa artinya? Mendapati. Adraktumul mabit, kalian telah menemukan tempat menginap. Berarti apa yang ditemukan? Al mabita. Berarti al mabita kedudukannya sebagai maf'ulun bihi mansub. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi. Wa huruf ataf, idza isim dzaraf, lam huruf jazm, yadhkur fi'il mudhari' majzum. Allaha maf'ulun bihi. Yadhkur fa'ilnya mana? Mustatir takdiruhu huwa. Kembalinya ke ar-rajul tadi. Tayib inda ini juga yang ditanyakan wa dzaraf zaman. Mudhaf ta'ami mudhafun ilaih, ta'am mudhaf hi mudhafun ilaih. Qala fi ilmadhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Adraktumul mabita wal asya. Adraktum fi al-fa'il al-mabita maf'ulun bihi wa huruf ataf. Al-asya'a ataf. Diatafkan ke al-mabita. Rawahu muslimin musliman muslimun. Muslimun Mas Warno nggih. Kenapa mun? Mas Warno. Sebagai pelaku, siapa yang melakukan? Riwayatnya? Bukhari. Diulangi dulu. Kok agak ada error sedikit tadi nih. Tadi pun Mas Warno, siapa yang meriwayatkan? Muslim. Kan gitu. Yang meriwayatkan muslim. Muslimun berarti sebagai apa, Pak? Fa'il. Dulu katanya dulu di zaman Syekh Mukbil dulu ada orang yang apa orangnya rada-rada apa lucu atau gimana gitu. Jadi kalau ditanya Syekh Mukbil tanya, "Ini hadis sahabatnya siapa yang meriwayatkan siapa?" Jawabannya jelas. Yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah, yang meriwayatkan Muslim. Muslim iya. Seorang muslim maksudnya. Iya. Jadi orang memahami muslim itu nama orang, sebuah nama, tapi dia meniatkan muslim itu isim mufrad nakirah, seorang muslim. Mas, pokoknya cari aman pokoknya. Hadisnya Abu Hurairah karena hadis yang paling banyak yang meriwayatkan Abu Hurairah. Abu Hurairah muslim. Kalau salah ya ben gitu aja. Salah ya udah gitu. Kalau pas benar alhamdulillah. Jadi memang meriwayatkan muslim. Seorang muslim. Tapi kita kalau di masyarakat di pondok ya enggak bisa untuk guyonan kayak gini. Nanti dikira muslim tenanan repot, padahal meriwayatkan Al-Imam Tirmidzi atau Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya, selanjutnya halaman halaman. Nomor 735 PR. PR. Wah, panjang sekali. Enggak usah jadi PR karena panjang. Enggak apa. Kita lanjutkan surat